بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله انتهينا من باب المبتدأ والخبر وقد أخذنا التمارين بالأمس، والآن قبل أن ندخل في باب النواسخ، هل منكم أحد سيقوم ويجيب كل أسئلة بسرعة؟ من سيقوم؟ حول باب المبتدأ والخبر. Siapa yang mau berdiri untuk pertanyaan kepada seputar mubtada dan khabar? Mana saya kudu ada? Kau milih berapa? طيب، الجملة إذا بدأ بالاسم يسمى ماذا؟ جملة بابلة أولي دين الاسم لما يرى jumlah kalau diawali dengan isim namanya jumlah apa? Jumlah ismiyah. Baik. Mubtada apa yang menjadikan dia marfu? Amin maknawi yaitu ibtidak. Kemudian kapan khabar itu mansub? Kapan khabar itu mansub? Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin khabar mansub selama-lamanya. Tapi mungkin bagi orang-orang yang apa? Tidak belajar. Tapi, khabar tidak mungkin mansub karena senantiasa marfu. Apa yang menjadikan khabar marfu? Mubtada. Tapi berapa macam khabar? Dua. Dua yaitu mufrad dan ghairu mufrad. Mufrad ada berapa macam? Tidak ada. Satu macam saja. Baik. Ghairu mufrad ada dua. Ada dua yaitu jumlah dan syibhu jumlah. Baik. Jumlah ada berapa macam? Dua. Dua. Ismiyah dan fi'liyah. Syibhu jumlah ada dua. Ada dua. Jumlah terus. Jamal Turun dan Dorob. Baik. Sekarang di Iqrab pertanyaan terakhir. Nah, Allahu Rabbuna. Allah lafzu dalalah marfu'un mubtada'un marfu'un mu'allamatun radhi'i adhum adhani rasul al-ahsul Rabbuna Rabbu khabarun marfu'un mu'allamatun radhi'i Ad-Dhamma, wahuwa mudaf, anah, domirun, mutasirun, memanil ala fathah, rumah hajar. Nah, domirun, mutasirun, memanil ala fathah. Ala? Fathih. Nah. Ala sukun. Ala sukun. Domirun, mutasirun, memanil ala sukun. Rumah hajar, mudaf mulai. Rumah hajar, mudaf mulai. Saya ingin قال المؤلف باب النواسخ. قال المصنف باب العوامل الداخلة على المبتدا والخبر وهي ثلاثة أشياء كان وأخواتها وإن وأخواتها وذلنت وأخواتها فنواسخ yaitu dinamakan dengan nawasikh ikhwan fillah karena dia menghapuskan hukum mubtada dan khabar. Adapun dalam Jurumiyah Ibnu Jurum mengatakan babul awamil dakhilah alal mubtada wal khabar, bab yang membahas tentang amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khabar. Dan itu ada tiga macam. Yang pertama kana wa akhawatuha, yang kedua inna wa akhawatuha, dan yang ketiga dhanantu wa akhawatuha. Asyarat al-mubtada wal khabaru marfu'ani walakin qad yadkhul 'alayhima 'amilun lafdhiyyun fayughayyiru wa yansakhu hukmahuma as-sabiq wa tusamma hadhihi al-'awamila bin nawasikh. Mubtada dan khabar, ikhwan fillah, hukumnya keduanya adalah apa? Marfu'ani. Hukumnya adalah isim-isim yang keduanya dirofakkan. Akan tapi, qad yadkhulu 'alayhima, qad di sini bermakna apa? Ahmad. Hah? Taklil berarti maknanya terkadang. Nah, akan tetapi terkadang masuk 'alayhima pada hima, kemana ini Umar? Mubtada wal khabar. Terkadang masuk pada mubtada dan khabar amilun lafdi, suatu amil yang lafdi. Yang amil ini fayughayyiru wa yansakhu hukmahuma sabiq. Kemudian amil tersebut mengubah dan menghapus hukum keduanya, yaitu hukum mubtada khabar yang telah lalu, atau menghapus hukum awal dari mubtada khabar tersebut. Wa tusamma hadhihi al-awamil bin nawasikh, dan amil-amil lafdhi ini yang menghapus hukum mubtada khabar dinamakan dengan nawasikh. Ya. Wa nawasikhu hiya jam'u nasikhin. Dan nawasikh adalah bentuk jamak dari nasikh. Secara khusus dinamakan jamak apa ini? Abu Abdul Bar. Sewa muntahan cumu. Diingat-ingat pokoknya, kalau suatu wazan jamak dengan wazan mafa'il atau mafa'il, maka ini adalah jamak dengan sewa muntahan cumu. Tidak akan mungkin jamak taksir bisa dijamakkan lagi setelah ini. Wa nasakhu fil lughati lahu ma'anin, dan nasakh secara bahasa memiliki beberapa makna, minha al-izalah, di antaranya bermakna al-izalah yaitu menghilangkan. Yuqal nasaqati syamsu dhilla idza azalathu. Dikatakan dalam ungkapan orang Arab, nasaqati syamsu nasaqati syamsu dhilla. Apabila na'am matahari itu menghilangkan apa? Menghilangkan ad-dhillah. Apa yang dimaksud dengan ad-dhillah di sini? Hah? Sinar. Hah? Masa matahari menghilangkan sinar? Bagaimana maknanya? Hah? Apa maknanya? Cak Palu. Nah, tempat-tempat atau tempat yang teduh. Nasakhati syamsu dhillah, matahari itu menghilangkan tempat yang teduh. Nah, wafil istilah izalatu hukmil mubtada'i wal khabar, secara istilah makna nasikh yaitu menghilangkan hukum mubtada dan khabar. Anwa'uha, dan jenis-jenis nawasikh, hiya thalathatu anwa', ada tiga jenis. Al-awwal mayarfa'ul mubtada'a wa yansibul khabar, yaitu nasikh yang merupakan mubtada' dan menasabkan khabar. Wahiyya kana wa akhwatuha, dan nasikh jenis pertama ini yaitu kana wa akhwatuha, kana bersama dengan saudari-saudarinya. Wa kulluha af'al, dan semua yang masuk dalam kategori grup kana itu berupa fi'il. Wa yusamma al-awwalu min ma'mulai kana ismaha wa yusamma tsani khabaraha, dan dinamakan yang pertama dari ma'mulai kana, dari ma'mul yaitu sesuatu yang dikenai na'am amalan, dinamakan dengan apa? Isim kana. Dan yang kedua dinamakan khabar kana, mithl kana zaidun nasyiqan. Tayyib. Aina al-qalam? Tayyib, perhatikan. Mana ini? Kana Zaidun Nasyiton. Kana ini adalah amil. Tadi dinamakan dengan amil apa? Amil lafdi. Kana apa? Jelas ada terlafadkan. Kemudian yang terkenai amil namanya apa? Ma'mul. Ya, amil dan ma'mul. Kemudian ma'mul dari kana itu, karena kana ini masuknya pada apa? Kana masuknya pada apa, Ketuan? Mubtada' dan khabar. Sehingga ma'mul kana itu ada dua. Ini ma'mul yang pertama, ini ma'mul yang kedua. Asalnya kan Zaidun Nasyitun. Zaidun Nasyitun maknanya? Maknanya apa? Zaid itu seorang yang bersemangat. Baik. Zaidun Nasyitun. Saya tutupi sendiri ya, enggak kelihatan. Ya. Semangat. Kana Zaidun Nasyitun. Ini namanya amil, karena itu sebagai amil di sini, amil labdi. Zaidun Nasyitan, ini namanya apa? Ma'mul. Saya butuh dua ma'mul untuk kana. Ma'mul yang pertama asalnya adalah apa? Mubtada. Ma'mul yang kedua asalnya khabar, karena asal dari kana Zaidun Nasyitan sebelum kemasukan kana apa? Sebelum kana masuk di sini, bacanya gimana? Zaidun Nasyitun. Setelah kemasukan kana, maka berubah, dihapus hukumnya, fanifillah. Dihapus hukumnya, pokoknya mubtada khabar ini dihapus. Kemasukan kana, akhirnya apa? Hukumnya kana ini merofakkan mubtada. Sehingga ma'mul yang pertama dinamakan sebagai apa? Isim kana. Kemudian ma'mul yang kedua harus dinasabkan, dinamakan dengan khabar kana. Mudah. Ya, ini untuk menjelaskan apa dua ma'mul. Ma'mul itu yang dikenai amalan oleh amil. Namanya ma'mul. Tayyib. Sekarang kita kembali ke kitab. Berarti kalau ditanya apa amalan kana wa akhawatuha indaka ba mujahid, merofakkan mubtada dan menasabkan khabar. Tayyib. Ketika kita melihat hasilnya setelah kemasukan kana, kana Zaidun nasyitan, bukankah Zaid sekarang rofa sebagaimana sebelumnya dia ketika belum kemasukan kana juga rofa. Apa yang dihapus di sini? Apa yang dihapus? Asalnya mubtada khabar, mubtada sudah rofa atau marfu'. Ketika kemasukan kana dia juga marfu'. Apakah ada bedanya? Ada bedanya tidak? Indaknya Yaman, ya Rifki. Hah? Hah? Ada bedanya, bedanya apa? Ketika belum kemasukan kana, mubtada itu marfu yang merofakkan apa? Hah? Amil maknawi yaitu ibtida. Ketika kemasukan kana, dia nah sama-sama marfu tapi amilnya sudah berbeda sebab rofaknya isim kana dikarenakan apa? Dikarenakan amil lafdi yaitu apa? Kana itu sendiri. Paham? Yang kedua, mayarsibul mubtada'a wa yarfa'ul khabar. Amil yang menasabkan mubtada' dan merofakkan khabar, wahia inna wa akhawatuha. Inna beserta apa? Saudari-saudarinya. Inna JS. Wahia huruf. Dan untuk inna bersama grupnya ini semuanya huruf. Kalau tadi untuk kana semuanya apa? Hasan. Semuanya fi'il. Wa yusamma al-awwalu min ma'mulai inna ismaha wa yusamma tsani khabaruha sama. Dinamakan yang awal dari ma'mul inna itu isim inna dan yang kedua dinamakan khabar inna. Istilah ma'mul harus sudah paham sebagaimana dijelaskan tadi di papan tulis. Misal inna Zaidan nasyithun. Gitu? Inna Zaidan nasyitun atau nasyitun? Nasyitun. Nam inna Zaidan nasyitun. Kebalikan dari keadaan. Karena inna fungsinya apa? Muhammad Kalimbang. Fungsi inna? Menasabkan mubtada dan merupakan khabar. Taib. Kemudian yang ketiga, mayansibul mubtada wal khabar, yang menasabkan mubtada dan khabar. Wa huwa dhanna wa akhawatuha dan wahia. Wahia dhanna wa akhawatuha dan amil yang jenis ketiga ini yaitu dhanna dan akhawatnya. Wahia af'alun wa yusammal awwalu min ma'mulai dhanna wa akhawatiha ma'mulan awwal. Wathani maf'ulan thaniya. Tayyib. Dan af'al af'al ikhwan fillah fi'il fi'il. Tayyib. Untuk amil yang ketiga ini wahiyya af'al semuanya berupa fi'il fi'il. Sama seperti apa? Jenis yang pertama. Wa yusammal awwal min ma'mulai dhanna wa akhwatiha maf'ulan awwal. Dan dinamakan yang pertama dari kedua ma'mul dhanna dan akhwatnya yaitu maf'ul awal. Dan yang kedua dinamakan maf'ul thani. Contohnya, dhanantu Zaidan nasyitan. Dhanantu Zaidan nasyitan. Asalnya sebelum kemasukan dhanantu, apa asalnya Akbar? Zaidun nasyitun. Ketika kemasukan dhanantu maka kedua-duanya harus diapakan? Dinasabkan. Yang pertama yaitu Zaidun menjadi Zaidan dinamakan sebagai apa? Maf'ul awal. Kemudian nasyitan dinamakan sebagai apa Siddiq? Maf'ul tsani. Insyaallah ini semuanya harus sudah paham, mudah. Perhatikan diagram nawasikh, ya ada tiga macam, kana wa akhwatuha, dhanna wa akhwatuha, dan inna wa akhwatuha. amalannya kalian perhatikan, amalan kana tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Amalan na'am inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Kemudian dhanna tansibul isma wal khabar. Tansibul isma wal khabar. Tayyib. Sekarang kita masuk pada kana. Awalan kana wa akhwatuha qala al-musannifu fa amma kana wa akhwatuha fa innaha tarfa'u al-isma wa tansibu al-khabar. Ini sudah jelas. Wa hiya kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laysa wa ma zala wa man fakka wa ma fati'a wa ma bariha wa ma dama wa ma tasarrafa minha. Ini harus dihafal. Siapa yang tidak hafal maka akan kesulitan. Kenapa? Dia punya amalan khusus. Sehingga kapan saja bertemu dengan fi'il-fi'il itu, dia harus apa? Dia harus menjalankan amalannya, yaitu apa? Apa amalannya, Wahyu? Wahyu kefalu. Hah? Merofakkan? Khabar? Merofakkan mubtada? Dan menasamkan khabar. Taim. Besok sudah tidak boleh berpikir lagi. Maksudnya apa? Tidak perlu mikir lama-lama. Bukan tidak boleh berpikir. Suruh gila tidak. Masih tetap berpikir. Nah. Taim. Tapi tidak usah lama-lama. Wama tasarrufa minha. Yang dimaksud adalah apa? Dan tasrif dari apa? Dari naam fi'il-fi'il tersebut yang mungkin untuk ditasrif seperti kana, yakunu, kun. Naam. Tayyib, ini bisa ditasrif seperti nahwu kana wa yakunu wa kun wa asbaha wa yusbihu wa asbih. Taqulu kana zaidun qa'ima wa laysa amrun syakhisa wa ma asbaha dhalik. Tayyib. Asyara kana wa akhwatuha wa hiya kana wa amsa ila akhirih. Ini dihafal apa tidak? Jumlahnya berapa semuanya? Berapa? Hah? Hah? 14. Amaluha tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Tiga belas atau 14? Hah? Hitung lagi, saya ngitungnya kok 13. Hah? 14 dari mana Akbar? Hah? Berapa Ikra? 14. Yang tadi 14 siapa yang bilang? Tayyib, 13. Amal tasarrufa min hadhihi itu. Nah, 13 amil. Ya nanti 13 ini akan apa? Akan dibagi menjadi beberapa jenis. Sekarang amaluha tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Ini jelas amalan dari amil itu adalah merofakkan isim dan menasabkan khabar. Perhatikan catatan kaki, kana wa akhwatuha min nawasihil mubtada'i wal khabari. Kenapa? Li'annaha hina tadkhulu ala mubtada'i tuzilu hukmahu. Kana wa akhwatuha termasuk di antara nawasikh, yaitu yang menghapuskan hukum mubtada' dan khabar. Kenapa? Dikarenakan tatkala masuk kepada mubtada', dia menghilangkan hukumnya, tuzilu hukmahu, yaitu menghilangkan hukumnya. Wa dzalika bi ihdathiha lahu raf'an jadidan ghairal awal. Yang demikian itu dengan na'am mengadakan bagi mubtada itu na'am rafa' yang baru selain rafa' yang awal. Wa yusbihul mubtada'u isman laha, sehingga mubtada itu menjadi isim bagi kana wa akhwatuha. Paham? Makanya walaupun sama-sama marfu, tapi apa, marfu'nya mubtada berbeda dengan marfu'nya isim kana. Dilihat dari isi apanya? Dari isi amil yang menjadikan dia rafa. Paham? Wal khabaru tuzilu hukmahu wa dhalika bi ihdathiha lahu an-nasba. Naam. Dan di sini ada salah cetak, afwan billah. Untuk cetakan ini dari isi harokatnya. Wal khabaru enggak betul kalau dirafakan. Karena dia atau di cetakan lain ada tidak? Hah? Tidak ada takliknya. Baik, nanti disempurnakan, ditambahkan ya. Pada cetakan yang terakhir ada tambahan taklik. Kemudian disalin. Kita lanjutkan dulu. Nah, yang benar ya fanifilah wal khabari, harokatnya di kasrah. Kenapa? Karena dia na'matum kada mubtada, li'annaha hina tadkhulu 'alal mubtada'i tuzilu hukmahu wal khabari. Naam. Dan tatkala masuk kepada khabar tuzilu hukmahu juga kana wa akhwatiha, ini menghilangkan hukumnya, yaitu dengan menimbulkan atau memunculkan bagi khabar itu nasab. Wa yusbihu khabaran laha, sehingga menjadi khabar bagi kana wa akhwatuha. Qala ta'ala wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim. Syahidnya mana ikhwan fillah di sini mubtada dan khabar. Allah mubtada, ghafurun apa? Khabarnya. Wa qala wa kana Allahu ghafurur rahim. Kemudian pada ayat yang lain, na'am, ada kana. Kana Allahu ghafurur rahim. Maka Allah di sini sekarang menjadi isim kana, lafdzul jalalah menjadi isim kana dan ghafuran sebagai khabar kana. Falafdzul jalalati fil ayatil ula mubtada. Maka lafdzul jalalah pada ayat yang pertama itu mubtada, wa fil tsaniyati ismu kana. Naam, dan pada ayat yang kedua itu adalah sebagai isim kana. Wa kilahuma marfu, dan kedua-duanya marfu. Cuman bedanya apa? Bedanya apa? Muhammad Padang. Tidak perlu dilihat, kalau didengarkan jelas. Bedanya apa? Kedua-duanya marfu. Mubtada marfu dan isim kana marfu. Bedanya apa? Tadi tadi sudah diulang-ulang. Hah? Hah? Apa amilnya itu? Kalau mubtada yang merafakan adalah amil ma'nawi yaitu ibtida. Kemudian isim kana yang merafakan apa? Melafdi yaitu kana. Nah, yang tegas. Dan walabdu ghafur fil ula khabarul mubtada marfu'. Naam, dan lafadz ghafur pada ayat yang pertama itu sebagai khabar mubtada dan hukumnya marfu'. Wa fi tsaniyati khabaru kana, dan pada ayat yang kedua sebagai khabar kana hukumnya mansub. Ya. Ini penjelasannya. Misaluha, contoh saya sekarang. Kana Zaidun qa'ima. Kana Zaidun qa'ima di Arab. Qum ya Abdul Bar. I'rab tanpa melihat kitab. Qum. Qum. Tanpa melihat kitab, kitabnya tutup. Kana Umar bin Qasim. Tayyib. amalannya? Nah. Zaidun qa'ima. Kana Zaidun qa'ima. Zaidun. Zaidun ismun kana marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu dhahir wa al-akhir. Yana sinfat. Tayyib. Qa'iman. Qabar kana mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahir wa al-akhir. Yana sinfat. Tayyib, ahsantum. Wa kana wa akhwatuha tanqasimu ila thalathati aqsam. Kemudian kana dan akhwatnya terbagi menjadi tiga jenis. Kita ambil jenis yang pertama dulu. Tayyib. Ahaduha ma ya'manu hadzal amala bila syartin. Yang pertama yaitu yang beramal dengan amalan ini tanpa syarat. Amalan ini yang dimaksud apa? Dengan amalan ini yang dimaksud apa Hamzah? Ma ya'malu hadzal amala, hadzal amal maksudnya apa? Merafakkan isim dan menasabkan khabar. Tayyib. Dan yang masuk jenis ini wahiya thamaniyatu alfaz, yaitu 8 lafaz. Dan lafaz-lafaz ini semuanya apa? Semuanya berupa apa Hasan? Hah? 8 lafaz ini semuanya berupa apa? Isim, fi'il, huruf. Hah? Berupa fi'il. Tayyib. Yaitu kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa. Sekarang makna masing-masing. Kana wa hiya tufidu ittisaf al-ismi bil khabari fil madi. Kana ikhwani fillah maknanya yaitu memberikan faidah pensifatan isim dengan khabar pada waktu yang telah lampau. Nah, misal kana al-bardu syadidan. Naam kana al-bardu syadidan, yaitu mensifati naam isim kana dengan apa khabarnya yang saat itu terjadi pada waktu yang telah lampau. Kana al-bardu syadidan, saat itu naam saat itu dingin, naam dinginnya sangat, yaitu dinginnya syadid. Apa sangat dingin istilahnya kita apa? Menggigit. Hah, dinginnya menggigit. Atau apa? Hah? Taib, dingin sekali maksudnya. Kadal bardu syadidan adalah waktu itu ya dinginnya sangat. Amsa wa hiya tufidu ittisafal ismi bil khabari fil masa. Tayyib. Amsa yaitu nah, memberikan faedah persifatan isim dengan khabar di waktu sore. Amsa Zaidun dzakira. Nah. Tayyib. Di waktu sore itu Zaid adalah seorang yang berzikir. Ini kalau kita mau mengartikan letter lock sesuai susunannya. Untuk mengetahui fungsinya dulu. Adapun nanti antum kalau mau menerjemahkan dalam kitab atau yang lainnya, apabila perkalanya lebih luas. Asbaha wa hiya tufidu ittisafal ismi bil khabari fis subah. Yaitu memberikan faedah persifatan isim dengan khabarnya pada waktu pagi. Tayyib, asbahal bardu syadidat. Nah, di waktu pagi dinginnya sangat. Atau ikhwanifillah asbaha lebih sering untuk digunakan untuk menunjukkan makna apa? Menjadi. Memiliki makna sayrura seperti sara. Seperti tadi mana dalam kitab ini ada penggunaannya. Tadi lewat. Mana? Hmm? Dalam taklik mana? Nah, perhatikan wa yusbihul mubtada'u isman laha. Di sini kan enggak bisa kita artikan dan di waktu pagi mubtada' menjadi isim kana, enggak bisa. Karena apa? Bukan hanya waktu pagi saja penggunaannya ini, prakteknya dalam membaca kitab itu. Wa yusbihul mubtada'u isman laha. Kalau antum artikan wa yusbihu, asbaha yusbihu. Ini apa? Ittisaf nam ismi bil khabar fi shabah. Berarti kalau kalian belajarnya di waktu siang, berarti nam enggak bisa diamalkan. Jadi wa yusbihu di sini maknanya apa? Wa yasiru sama dan menjadi. Menjadi. Dan itu penggunaannya banyak apabila asbaha. Adha wa hiya tufidu ittisafal ismi bil khabari fi dhuha, terjadinya pada waktu duha. Adha Zaidun nasyitan, di waktu duha Zaid itu bersemangat. Tapi di waktu duhur sudah KO misalnya. Waktu duhur sudah kecapean. Dhalla wa hiya tufidu ittisafal ismi bil khabari fi nahar. Memberikan faedah persifatan isim dengan khabarnya di siang hari. Nah, dhalla Zaidun sha'imun. Sha'imun atau sha'iman? Hah? Sha'iman. Ayat yang perhatian. Nah, dhalla Zaidun sha'iman. Berarti maknanya bagaimana? Sepanjang hari Zaid itu berpuasa. Karena enggak boleh berpuasa cuma setengah hari, sepertiga hari. Tapi apa? Dhalla yakni sepanjang hari. Sepanjang siang. Mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Wahiyatufidu tisofal ismi bil khabari fil lail. Memberikan faedah pensifatan isim dengan khabarnya di waktu malam. Mithal bata Zaidun musalliya. Nah, semalaman Zaid naam sholat. Nah, kemudian sara wa hiya tufidu tahawul al-ismi ila al-halati allati yadullu 'alayha al-khabar. Dan ini banyak penggunaannya. Yaitu memberikan faedah perubahan isim kepada kondisi yang ditunjukkan oleh khabarnya. Contohnya sara al-ajinu khubzan. Adonan itu telah menjadi khubz, telah menjadi roti. Laisa wa hiya tufidu nafyal khabari 'anil ismi. Laisa memberikan faedah apa? Peniadaan khabar dari isimnya. Mithal qawlihi ta'ala wa laisa dzakaru kal untha. Tidaklah laki-laki itu sama dengan wanita. Nah, maka siapa saja yang ingin menyamakan laki-laki dan wanita, maka jelas menyelisihi aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Ini golongan yang pertama yang paling kita tugasnya sekarang. Bikin contoh masing-masing satu. Nah, tayyib. Dari kana sampai laisa, contoh yang bagus. Nah, barakallahu fikum, nak tabi bihamu. Subhanallah.